Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim, shirotal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula mau surat Tuhan ya. Surat Tuhan deret 16 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa hu lahul asma'ul husna. Suratu Thaha makkiyatun mi'atun wa khamsun wa salasuna ayah, termasuk surat-surat makkiyah. Gini ku 105 lan 30 ayat. Au arba'una utawa termasuk 40 wasnatani, berarti 140 kali ayat utawi 130 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Maknanipun Thaha sing paling dinut banyak mufassir, Allahu a'lamu bimuradi bidzalik. Uta Allah langkung pirsa utawi pirsa bimuradi iklan kersane Allah bidzalika kelawan sing dikersakno Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Subhanallah. Ma anzalna ora nurono ingsun Allah 'alaika ing atase sira Muhammad. Ingsun ra nurono Qur'an ning kowe Muhammad, Al-Qur'ana ing Qur'an ya Muhammaduhi Muhammad. Litasqa supaya dadi berat sira, supaya dadi repot sira. Litat aba tegese supaya repot sira utawa berat sira bima klan perkara fa'al ta kang lakoni sira ba'da nuzulihi sause turune Quran. Akhire sing termasuk repot mintu likiyamika saking suwene kiyam sira, jumeneng sira utawa ibadah sira. Saking suwene ibadah sira bi sholatil laili kelawan nglakoni salat bengi. Ai khaffif an nafsika tegese ngringakno sira an nafsika saking awak dhewe sira Muhammad. Illa tadzkiratal limay yakhsha. Ai lakin anzalnahu tetapine nurono ingsun bu ing Quran. Tadzkiratan krana ngekeki pepenget, ngekeki iling-ilingan, ngekeki memori ulang nggih, iling-ilingan. Bihi kelawan Quran. Ngelingno ulang to ngelingno ulang ngekeki pepenget liman maring wong yaksa kang duwe mental khusyah sapa man, kang duweni mental khusyah, kang duweni wedi sapa man. Ya khofu tegese wedi sapa man Allah ing Allah. Tanzilan. Utai Qur'anu kelawan den turono badalum nalafi bi fi'lihi annasibilahu kang nasobno maring lafat tanzila. Mimman saking zat kholaqa kang menciptakan, kang gawe, kang wujudna sapa man al-ardo ing bumi. Was samawati lan zat sing wujudna pira-pira langit al-ula ingkang dhuwur utawa ingkang tinggi jam'u ulyan ka kubra wa kubar. Wa ta'awwa ar-rahman iku Allah sing rahman alal arsi kang ing atase aras. Wa wa ta'aras fil lughati ing dalam lughat usarirul maliki iku dadi singgasanane raja. Istawa iku istiwa sapa apa? Istiwaan kelan istiwa. Munggah atau bertahta yaliku kang layak apa istiwa atau bertahta dihiklan Allah. Lahu tetep kedhi Allah mau te apa wae fis samawati kang ing dalem pira-pira langit, wa malan apa wae fil ardi kang ing dalem bumi. Wa malan apa wae bainahuma kang antaraning samawat lan ard, minal makhluqati saing pira-pira makhluk. Wa malan apa wae tahta tsara kang ana ing ngisore tanah paling dalam nggih. Wa tsara iku aturabu iku lemah annadiu ingkang lembek, ngene tanah paling dekat kerak bumi niku. Wal muradu te perkara kang den kersakno iku araduna sabu iku bumi sing pitu. Li annaha li anna tsara iku tahtahu utawa li annaha krana satemne al aradin as-sab'ani iku tahtahu tahta tsara.

La ilaha ora ana pangeran kang wujud iku maujud illa ana kecuali ingsun. Fa'bud mongko ngibada sira ne ingsun. Wa aqim lan nglakoni sira as-shalata ing salat li dzikri krana eling ingsun fiha ing dalam salat. Pun kula terangno nggih iki masalah termasuk surat sing kula pilih di antara surat-surat sing pun kula waca ten mriki surat Thoha. Biasanipun dalam riwayat-riwayat hadis termasuk paket niku surat Thoha kalian surat Yasin. Banyak riwayat keunggulannya surat Thoha termasuk wonten riwayat riwayat hadis ya. Niku bahwa Allah Taala itu sebelum menciptakan langit dan bumi itu yang dibaca surat Thoha kalian surat napa Yasin. Innallaha Taala qara'a Thoha wa Yasin qabla ayyakhluqas samawati wal ardo bi alfai amin. Sebelum 2000 tahun menciptakan langit bumi ini Allah Ta'ala gadah tradisi maos Thoha kalian Yasin. Tentu hadis itu riwayat ya, ataupun dalam riwayat ada yang setuju ada yang enggak. Tapi sudah menjadi tradisi ulama bahwa surat Yasin Thoha itu punya posisi khusus. Ini dari segi riwayat ya. Terus dari segi makna kalau terangkan awa ilu suwar niki ngaji ilmiah riyen ya. Awa ilu suwar kados alif lam mim toha yasin nun dan sebagainya. Untuk amannya memang hampir semua mufasir itu sepakat ditafsiri namung Allah a'lamu bi muradi napa bidzalik. Allah langkung pirsa. Tapi untuk Yasin dan Toha itu hampir semua ulama meyakini maknanya itu ya Muhammad. Jadi begini ya, wonten awail suwar yang maknanya itu kira-kira dikatakan Allah saja yang tahu itu pantas. Misalnya kados kafa ya ain apa son. Mergo wis repot, kakeanu mikir ya repot. Tapi untuk Toha dan Yasin niku secara istiqmali itu keyakinan ulama tetap Muhammad. Buktinya secara istiqmali misalnya teng tiba nggih, ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Artinya secara istiqmali ya sudah didedikasikan, sudah diperuntukkan sinten Kanjeng Nabi. Dadi muni Allah sing pirsa di praktekke wis dinggo. Prakteknya secara istiqmali Thoha dan Yasin sudah diperuntukkan sinten Kanjeng Nabi. Buktine kita nak semoga selawat nggih ala Thoha Rasulillah ala Yasin apa Habibillah. Apalagi secara siyakul kalam nggih, secara siyakul kalam nggih setting critane niku jelas-jelas menunjuk Muhammad. Misalnya kados Thoha ma anzalna alaika ing atase sira Thoha ka Al-Qur'an dan tentu orang yang kena khitab ka itu yang terkait Qur'an tentu sinten Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya bisa ditebak kalau secara istiqmali Thoha mesti mengarah atau menunjuk sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah cuma mulai riyen wadate wong salaf ku tawa itu. Daripada resiko keliru semuni Allahu a'lamu bi-muradi napa bidzati. Iku tradisi tawadhu. Tapi kemudian yang ironis, teng kampus-kampus tradisi jalalah itu dikritik, jare dimasuk kemalasan berpikir, mergo rawani nebak. Itu kan justifikasi jare pembenaran kemalasan apa? Berpikir. Kula sering debat karo dosen-dosen. Pak Bah, kemalasan berpikir kok didukung. Ya jawabku nggih enak. Kamu spekulasi kok minta didukung. Kamu yang berani nebak artinya itu juga spekulasi. Spekulasi sesuatu yang enggak perlu napa didukung. Ya sama. Iya ya sama. Yang aneh ini ya enggak perlu didukung. Jangan katakan kalau kamu berani memikir itu terus berani benar itu enggak. Orang berani berpikir itu artinya berani spekulasi. Wani spekulasi itu bahasa kasare wani ngawur. Paham? Wani spekulasi itu bahasa kasare artinya wani napa? Ngawur. Wani ngawur kowe kok njuk dukung. Paham? Lah nak tawaduk sak klir-klirune yo jek apik. Tawaduk paling banter diarani bodoh. Bodoh mek ngawur parah ngawur. Ya dadi bodoh mek ngawur parah napa? Ngawur. Bodoh ku jek apik. Wong bodoh sak Indonesia ku negara ora bangkrut. Tapi nek ana wong ngawur, wong negara dikemplang bangkrut kabeh. Jadi bodoh mek ngawur parah napa? Ngawur. Wong dadi petani lugu kabeh sak Indonesia sik mangan. Tina ana wong ngawur cara ngelola hasil panen, wong iso kelaparan kabeh. Ya alhamdulillah dosen sing ngomong ngono terus tobat. Selama ini saya tidak pernah mikir kalau spekulasi itu ngawur, Pak. Ya makanya saya bilang spekulasi itu ngawur.